Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواتي في الله رحمني ورحمكن الله جميعا. Ketahuilah bahwasanya al-audad, anak-anak kita memiliki hak ala abawaihim, memiliki hak yang harus tunaikan oleh ayah dan ibu mereka. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya ahamul huquq, hak mereka al-aulad, atas orang tua mereka, hak yang terpenting adalah hakku tarbiyah ad-diniyah, hak mendapatkan pendidikan agama yang dengannya dia akan menjadi seorang yang saleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap yang lahir dia lahirkan di atas fitrah. Fabawahu, maka dua orang tuanya memiliki peran menjadikan si anak yuhawidanihi menjadi Yahudi, ayunasaranihi atau menjadi sebab dia menjadi Nasrani, ayumajisani atau menjadikan dia menjadi Nasrani. Ini ketika seorang ayah dan seorang ibu kurang tidak memberikan perhatian terbiah, hakku terbiah adalah hak yang paling agung yang harus ditunaikan oleh seorang ayah dan seorang ibu, berta'awun, saling membantu-bantu untuk mendidik, mentarbiyah putra-putri mereka. Khawatirillah rahimani wa rahimukunallahu jami'a. Ada beberapa hal yang perlu kita tahu terkait dengan tarbiyatul aulad. Yang pertama, al-aulad adalah mahal ghaflah wal lahu wal la'i, dalam usia mereka yang kanak-kanakan, yang masih kecil. Iya, mereka sering lalai, mereka sering main. Iya, maka butuh as-sabr, butuh siasah syar'iyah, iya, di dalam tarbiyah mereka, mendidik mereka. Ba'dul atfal, sebagian anak-anak kita cukup diarahkan, ditarbiyah dengan rifqun walin, dengan lemah lembut, tidak bisa dikerasi. Namun sebagian mereka, iya, yahtaj ila man yashuddu alaih, butuh orang yang bisa menegur dengan keras, butuh sedikit dengan teguran yang keras. Iya, karena mereka akhwati billahi rahiman wa rahimakumullahu jami'a yatafawatun, berbeda-beda. Sehingga nah, tarbiyatul aulad butuh kesabaran, butuh siasah. As-siasah syar'iyyah. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan pentingnya antara sekalian para ummahat, para akhwati dalam tarbiyatul aulad. Kata beliau rahimahullahu taala, al-ummahat adalah al-madrasatul ula. Mereka adalah madrasah yang pertama, tempat belajar yang pertama bagi putra-putri mereka sebelum mereka melangkah, berpindah ke marakiz ilmiah, ke madrasah-madrasah, ke mahad-mahad. Maka madrasah yang pertama adalah ummahatuhum, ibu-ibu mereka. Madrasah ini akhwati billah rahiman rahimakumullah jami'a, pentingnya para ummahat untuk memiliki semangat di dalam talabul ilmi sebagaimana bersemangatnya para sahabiyat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena cemburu melihat kaum laki-laki para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sering bersama beliau. Maka mereka pun minta waktu khusus, ya, untuk belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, butuh ilmu untuk diri kita, untuk ibadah kita, dan butuh ilmu untuk mentarbiyah putra-putri kita. Akhwati billahi rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Karena seperti sebagaimana sering kita dapatkan, at-tarbiyah an-najihah, at-tarbiyah pendidikan yang sukses, yang baik, itu terwujud ketika kita lakukan pendidikan tersebut nah, dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kita tidak tahu bagaimana terbiah sesuai sunnah Rasulullah SAW kecuali dengan belajar, ya, dengan talabul ilmi. Wa tibillah rahimani wa rahimakunallahu jami'a. Di antara hal yang perlu saya sampaikan di kesempatan kali ini adalah pentingnya kita semua mengajari akidah kepada putra-putri kita sejak dini, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akidah kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika masih dini, ketika beliau berkata, ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfadillah yahfadka, dan seterusnya. Ketika mereka sudah bisa ditalqin, iya, untuk mengucapkan kalimat Allah, ditalqin seraya beri syarat, iya, ke atas, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas. Ditanya, siapa yang menciptakan kamu? Allah. Iya, seraya menunjukkan telunjuk ke atas, sejak dini mereka diajari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu fis sama, di atas. Ketika sudah memiliki kemampuan untuk menghafal rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, diajari, disampaikan kepada mereka berapa rukun Islam, apa itu rukun iman. Ketika sudah sampai usia 7 tahun, diajari salat yang terkait dengannya, wudu. Iya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, muru auladakum bis shalah wa hum abna sab'i sinin. Iya, perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun. Tentunya diajari bagaimana salat, bagaimana wudu, karena wudu adalah yang terasa salat. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ketika mereka sudah berusia 10 tahun dan tidak mau salat, maka kita dibolehkan untuk memukul mereka pukulan dalam rangka mendidik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badribuhum 'alaiha wa hum abna asr sinin. Iya, dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun, iya, ketika mereka enggan melakukan salat. Pukulan iya dalam rangka mendidik, bukan pukulan-pukulan dalam rangka menyiksa mereka, menyakiti mereka. Demikian akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah jami'a. Di sini semestinya kita sebagai seorang ayah, seorang ibu dari anak-anak kita, anak-anak ahlu sunnah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, di saat anak-anak seusia mereka, akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah, tidak kenal salat, tidak kenal wudu, jauh dari masjid. Iya, walhamdulillah. Iya, bi ni'matihi wa bi fadlihi, dengan kenikmatan Allah semata, karunia darinya. Iya, anak-anak kita sejak kecil sudah senang salat, sudah bisa wudu, sudah bisa salat. Iya, ini adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, akhwat fillah rahiman wa rahimakumullah jami'a, diajari iya putra-putri kita untuk menjauhkan diri dari perkara-perkara yang haram. Selain diajari perkara-perkara yang baik, maka sejak dini kita jauhkan mereka dari perkara-perkara yang haram. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik cucu beliau Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Di satu kejadian, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma memegang satu butir korma, korma sadaqah, dan hendak memasukkan ke mulutnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, irmi biha, lempar olehmu korma tersebut. Ama alimta, tidakkah engkau tahu, annala na'kulu sadaqah, bahwasanya kita tidak boleh memakan harta sadaqah. Di antara kekhususan Rasul dan Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka tidak diperbolehkan untuk memakan harta sadaqah. Demikian akhwati billah rahiman wa rahimakumullah jami'a. Jangan kita mengajari anak-anak kita dengan pendidikan yang tidak baik, dengan membiarkan mereka berbuat perbuatan-perbuatan yang haram. Sebagian orang tua, akhwati billah rahiman wa rahimakumullah, iya, menutup mata di perbuatan-perbuatan mungkar yang dilakukan anaknya. Iya, dengan alasan anak kecil, dengan alasan masih kanak-kanak, dengan alasan belum bisa dilarang. Iya, pada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari kita, iya, untuk sejak dini kita mengenalkan perkara-perkara yang haram untuk dijauhi oleh putra-putra kita, oleh putra-putri kita. Iya, dikenalkan mana yang boleh, mana yang halal. Iya, diperintah Al-Hasan bin Abi Thalib bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma untuk melempar korma yang sudah mau beliau makan. Khotibillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kemudian juga iya, sejak dini anak-anak kita ditalakin, dibantu, dibimbing untuk menghafal Al-Qur'anul Karim. Dan ini pun sekali lagi satu hal yang kita banyak harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita memiliki putra-putri yang sudah senang membaca Quran, sudah mulai menghafal Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah jami'a, mereka dan kita semua mendapatkan keutamaan di Rasulullah SAW atau dari dalam hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Khairukum, orang yang terbaik dari kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Yang mendapatkan khairiyah di sini, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, mendapatkan keutamaan dari hadis ini selain yang mereka belajar Al-Qur'an, selain mereka yang mengajarkan Al-Qur'an, juga orang-orang yang menempatkan, membawa, menghasung putra-putri mereka belajar Al-Qur'anul Karim, mereka-mereka yang yata'awanun, berta'awun iya untuk mengajari putra-putri mereka di dalam belajar Al-Qur'anul Karim. Demikian kurang lebih kata Syekh Utsaimin rahimahallahu taala. Yang mendapatkan khairiyah selain yang belajar, selain yang mengajarkan, juga mudah-mudahan kita semua yang menghasung mereka, mendorong mereka, membimbing mereka untuk belajar Quran mendapatkan bagian dari hadis ini. Hadirillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kemudian di antara yang perlu kita ingat ini juga adalah menjaga putra-putri kita dari pergaulan yang tidak baik, karena disebutnya Syekh Utsaimin rahimahallahu taala, sebab di antara sebab inhiraf anak-anak kita, para pemuda kita adalah iya teman-teman yang jelek. Sebagaimana kita berusaha memilih teman yang baik, iya menjauhkan dari teman-teman yang jelek, maka di antara tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah memilihkan untuk mereka teman-teman yang baik dan menjauhkan dari mereka teman-teman yang jelek yang akan merusak akhlak mereka, agama mereka. Yang terakhir yang akan kita bahas sebagiannya pada hari ini, iya, adalah memberikan nasihat kepada mereka, memberikan wasiat, ujangan kepada mereka. Di antara yang kita sampaikan kepada mereka adalah wasiat ini disampaikan oleh Luqman, iya, kepada putranya. Wasiat nasihat yang terkait dengan masalah akidah, iya, masalah ibadah, masalah akhlak yang perlu kita ajarkan kepada putra-putri kita, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Di dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bagaimana Luqman seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh memberikan nasihat kepada putra beliau. Qala Allah ta'ala, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah olehmu ketika Luqmanul Hakim disebutkan oleh para ulama kita Kenapa disebut dengan Luqman Al-Hakim? Karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan, telah memberikan kepada hikmah. Di ayat yang sebelumnya Allah berfirman, "Wa laqad ataina Luqman al-hikmah." Khilaf para ulama apakah beliau termasuk nabi atau bukan? Ya, kebanyakan para ulama kita menyatakan beliau bukan nabi. Beliau adalah abdun salih. Berkata Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, ittafaqal ulama, telah sepakat para ulama, ala annahu hakiman wa lam yakun nabiyya. Beliau seorang yang hakim yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah, namun beliau bukan seorang nabi. Demikian juga Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala berkata, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wassab annahu kana rajulan hakiman. Iya, yang pendapat yang benar yang beliau kuatkan, beliau adalah seorang hamba Allah yang hakim, bihikmatillah, yang memberikan hikmah kepadanya. Beliau bukan nabi. Ingatlah ketika Luqman Al-Hakim berkata kepada putranya, wa huwa ya'idhuhu, ya, ketika beliau memberikan nasihat, wajangan kepada putranya, ya bunai, wahai putraku, ya bunai la tusyrik billah, jangan kau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Hadirillah rahimani wa rahimakumullah ya rahimakumullah jami'a. Di sini menunjukkan pentingnya kita sebagai orang tua, ya, untuk menyempatkan memberikan wasiyah, memberikan mau'izah, nasihat kepada putra-putri kita. Terkhusus khawatir sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'a adalah para ummahat. Iya, kita harus mengakui kebanyakan anak-anak kita lebih dekat kepada ibunya. Iya, Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan sebab di antara sebab inhiraf yang ada pada sebagian putra-putra kita. Iya, putra-putra muslimin, generasi muslimin, pemuda muslimin, adalah ketika adanya jarak, adanya kerenggangan antara al-kibar wasyabab, adanya kerenggangan antara orang tua dengan putra-putra mereka, generasi tua dengan generasi muda muslimin. Dan ini ikhwan fillah atau akhwati fillah rahiman rahimakumullah, iya, sesuatu yang wakil sering, iya, mungkin sebagai mudarisat mengalaminya, sering mendapatkannya, kita dapatkan sebagai anak-anak, iya, yang berbeda dengan anak yang lainnya, iya, yang lebih sedikit nakal atau mungkin, iya, bukan hanya sekedar nakal, banyak pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Ternyata ketika telusuri, kita cari tahu sebabnya adalah ini, kurangnya iya perhatian orang tua, adanya jarak antara anak dengan orang tua, tidak ada komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Iya, anak merasa butuh perhatian dalam kepada orang tuanya, tidak ada waktu untuk memberikan nasihat, memberikan ujangan, iya, memberikan bimbingan. Khawatifillah rahiman rahimakunallah. Maka di sini khawatifillah, iya, ada pelajaran buat kita. Bagaimana Luqman Al-Hakim memberikan contoh kepada kita, memberikan wasiat, wajangan kepada putra-putri kita. Iya, khawatifillah rahiman rahimakunallah jami'a. At-tarbiyah akan memberikan hasil yang baik. Iya, ketika adanya perhatian yang baik dari orang tua kepada anak mereka. Silakan para akhwat memperhatikan. Iya, bedanya antara sebagian tulab, sebagian talib, iya, atau talibat yang mereka alhamdulillah mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tua mereka, dengan sebagian talibat yang kurang perhatian dari orang tua mereka. Ada perbedaan jauh. Maka sebelum kita menuntut orang lain, sebelum kita menyarankan orang lain, akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah, kita mulai dari diri kita. Ya, menyempatkan waktu sering memberikan masukan, nasihat, ujian kepada anak kita. Nah, juga bagaimana akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah, kita berusaha untuk mendekatkan putra-putri kita dengan mudarisat mereka. Iya, sehingga memiliki hubungan yang baik. Saya tersentuh, iya, dengan satu cerita seorang asatidah yang berusaha, iya, mendekatkan putranya dengan para pembimbingnya. Sengaja, mungkin bisa kita lakukan, akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah jami'a. Ya, dia memberikan sesuatu kepada para aminya, atau kita kepada para amahnya. Ya, kita titip agar si ami ini atau amahnya ini, musyrifnya atau musyrifah kalau perempuan, ya, memberikan hadiah untuk putra kita, untuk putri kita. Ya, dengan harapan, ya, anak kita kemudian memiliki rasa simpati kepada pembimbingnya. Ya, yang tadi yang mungkin ada kerenggangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, tahadau tahabu. Ya, kita berikan, sehingga alhamdulillah ternyata hasil positif. Ada kedekatan dengan aminya. Ya, sehingga dengan itu bagus hubungan komunikasi antara anak dengan santri dengan para pengurus. Selain kita, sekali lagi, di lembaga pendidikan seperti ini, kita berusaha bagaimana kita mendekatkan santri-santri kita, para tulab kita, talibat kita dengan guru-guru mereka. Kita kembali, Allah berfirman, wa idh qala luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu. Dan ingatlah olehmu ketika Luqman berkata kepada putranya, ketika beliau menasihati putranya, Ya Bunai, ya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Bismillah wa tafillah rahimani wa rahimakunallahu jami'a. Tentunya wasiat yang paling agung untuk putra-putri kita adalah wasiat untuk mereka memiliki akidah yang salimah, untuk mereka bertauhid, untuk mereka mentauhidkan Allah subhanahu dalam ibadah, untuk mereka menjauhkan perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik besarnya dan syirik kecilnya. Ya, dan alangkah susahnya akhwati fillah untuk kita menjauhkan diri dari asyirkun asghar. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, di antara ucapan beliau yang menjadi, ya, cambuk buat kita, terus senantiasa kita mereksi diri kita. Iya, kata beliau, syirkun asghar, iya, syirkul iradat adalah bahrun alladhi la sahilalah. Iya, lautan yang tidak bertepi, yang susah kita, iya, untuk terus bisa lurus dalam niat-niat kita. Khatibillah rahimun rahimakunallahu jami'ah. Maka tentunya selain kita mengajari putra-putra kita, putra-putri kita menjauhkan diri kesyirikan, nabda min anfusina, kita mulai dari diri kita, ya, berusaha menjauhkan perbuatan-perbuatan syirik. Ya, dan di antara perbuatan-perbuatan syirik kecil, menjauhkan diri dari riya wa sum'ah, senantiasa berusaha tulus ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Ini kata Syaikh Abdul Rahman rahimahullahu taala di antara bentuk hikmah yang dimiliki oleh Luqman Al-Hakim. Apa itu? Beliau menyebutkan, memerintahkan sesuatu dengan menyebutkan ilatnya, menyebutkan hikmahnya. Kenapa? Ya bunai, la tusyrik billah. Kenapa kamu jangan berbuat syirik? Karena sebabnya, inna syirka la zulmun azim. Karena kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Hadirillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Para ulama kita menyebutkan bahwasanya az-zulmu salas. Kezaliman ada tiga. Dan tiga-tiganya kita harus berusaha menjauhkan diri darinya. Yang pertama adalah zulmul 'abdi li nafsihi. Kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah menzalimi dirinya. Nah, kemudian zulmul 'abdi libadillah subhanahu wa ta'ala. Kezaliman seorang hamba kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Menzalimi dengan lisannya. Menzalimi dengan tangannya. Menyakiti. Menzalimi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah ini. Asyirik. Asyirku billah. Azlamul zulum. Kezaliman yang paling zalim. Kezaliman yang besar. Perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga bentuk kezaliman ini, tiga-tiga harus kita jauhi. Khawatifillah rahimani wa rahimakunallahu jami'a. Satu faedah terkait dengan hadis, dengan ayat ini adalah satu hadis yang masyhur yang terkait dengan satu ayat yang disebutkan Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah dalam kitab Tauhid. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa mereka-mereka yang akan mendapatkan keamanan yang sempurna, mendapatkan hidayah yang sempurna adalah orang-orang yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Ketika turun ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, disebutkan dalam beberapa riwayat para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa berat. Nah, kata mereka, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah, siapa di antara kita kami yang tidak menzalimi dirinya? Ya, mereka mengira bahwasanya kezaliman ini yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kezaliman secara umum. Iya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, bukan seperti yang kalian sangka. Tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman kepada putranya? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Maksud saya, akhwati billah rahiman wa rahimakunallahu jami'a, adalah pentingnya seorang sunni, pentingnya seorang talibul ilmi, seorang muslim, ya, untuk membaca tafsir-tafsir para ulama kita. Asy-Syalbani rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat ini dalam kitab Manzilatus Sunnah fil Islam untuk menerangkan tidak cukup seorang memahami Al-Quran dengan bahasa semata. Iya, tidak cukup. Tapi harus mereka kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat saja awalnya memiliki pemahaman zulum di sini adalah mana zulum yang secara umum yang kita ketahui. Sampai kemudian diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud adalah kesyirikan. Tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman kepada putranya, la ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Hadifillah, selain kita bersemangat membaca Al-Qur'anul Karim, membaca kitabullah, iya, maka juga bersemangat iya untuk membaca tafsir-tafsir, penjelasan-penjelasan iya tentang ayat-ayat Allah yang kita baca. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ini wasiat yang pertama, wasiat untuk bertauhid, meninggalkan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat dengan akidah tauhid. Kemudian wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa bisaluhu fi amain an ishkur li wali walidayk ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada seorang insan tentang dua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya telah mengandung dia iya dalam keadaan lemah di atas kelemahannya. Wabisalu fi amain, dan menyusuinya, menyapih dia selama 2 tahun. Anishkurli, maka hendaknya engkau bersyukur kepadaku, waliwalidaik, dan kepada orang tuamu, ilayyal masir, hanya kepadakulah kembalinya kalian. Akhwat billah rahiman wa rahimakunallahu jami'a. Wasiat yang kedua, wasiat yang perlu kita amalkan, yang perlu kita senantiasa berusaha mewujudkannya, yaitu birrul walidain, terkait dengan hak orang tua kita. Wa wassainal insan biwalidai, di antara wasiat Allah kepada kita terkait orang tua kita, Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewasiatkan, mewajibkan, memfardukan iya kepada kalian untuk kalian hanya beribadah kepada Allah saja dan berbuat baik kepada orang tua. Al ihsan il walidain, berbuat baik, berbuat baik kepada mereka. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma wa kilahuma, dan tatkala salah satu dari mereka atau dua-duanya telah mencapai usia tua di tempat kalian, di sisi kalian, fala taqul lahumu uff, jangan berkata uff, jangan mengucapkan ucapan-ucapan yang menyakiti keduanya. Wala tanharhuma, jangan menghardiknya, jangan memukulnya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, ucapkan kepada orang tua itu ucapan-ucapan yang baik. Iya, ucapan baik di sini terkait dengan kalimatnya, bentuk kalimatnya dan juga bentuk penyampaiannya. Wa khfid lahumā janāha dhulli minar rahmah, iya, rendahkan dirimu, iya, tawadhu kepada orang tuamu. Wa qul, dan ucapkanlah, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Inna akhwati billahi rahiman rahimakumullah. Yang pertama adalah al-ihsan. Dalam ayat ini perintah kita diperintahkan untuk berbuat ihsan kepada orang tua kita, berbuat baik, berbakti, nah, menjaga mereka, memelihara mereka. Diperintah untuk kita senantiasa berlaku sopan, menjaga ucapan kita kepada orang tua kita, mengucapkan ucapan yang baik kepada orang tua kita, iya, tidak menyakiti mereka dengan ucapan dan perbuatan kita, iya, dan senantiasa mendoakan mereka, orang tua kita. Dinukil al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala dan juga Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala ucapan Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Kata beliau, man shalla as-salawatil khams faqad syakara Allah. Barang siapa yang melakukan salatnya lima waktu, maka dia telah melakukan satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man da'a lil walidain bi adbari salawat, dan barang siapa yang mendoakan dua orang tuanya di akhir-akhir salat mereka, faqad syakara lil walidain, maka dia telah berterima kasih kepada orang tuanya. Iya, senantiasa mendoakan, tidak lupa mendoakan kepada orang tua kita di waktu-waktu yang mustajab, di waktu-waktu akhwati fillah rahimana rahimakumullah, yang kita di situ dianjurkan berdoa. Sebagian para ulama kita berpendapat di antara waktu mustajab doa adalah adbar salawat. Ya, di antara makna adbar salawat kata para ulama kita adalah sebelum salam, ba'da tasyahud. Hadfillah rahimani wa rahimakunallahu jami'a. Memang antara sekalian para akhwat, sebagai istri dan suami-suami anda, iya, hak az-zawj tentunya a'zam, lebih besar daripada hak orang tua masing-masing. Maka tentunya harus ada komunikasi. Iya, senantiasa ada minta kepada suami, minta kepada para suaminya. Iya, untuk diizinkan senantiasa memiliki hubungan yang baik. Iya, berbakti kepada orang tua. Insyaallah. Nam, suami yang saleh, suami yang baik, senantiasa akan membantu istri-istri mereka untuk berbuat baik, berbuat ihsan, berbakti kepada orang tua. Kecuali kalau ada sebab yang mereka anggap memang berbahaya kalau si istri ini kembali ke orang tuanya. Iya, karena sebagian orang tua, akhwati fillah rahimana rahimakumullah, iya, sebagian ada sebagian orang tua, iya, mereka tidak menginginkan kebaikan, justru iya, kedatangan kita ke tempat mereka yadur, iya, membahayakan rumah tangga kita. Ada yang demikian keadaannya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kemudian dari ayat ini, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Iya, di sebagian tafsir para ulama kita menyatakan, iya, ini semena dengan hadis yang sahabat Rasulullah SAW menyatakan, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dariku? Man ahqun nas bi husni sahabati? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Siapa lagi? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi? Ya, qala ummuk, ibumu. Baru yang keempat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bapakmu. Allah menyatakan ibu mengandung dalam keadaan wahnan ala wahnin, dalam keadaan iya, lemah di atas kelemahannya sebagai seorang wanita. Iya, mengandungnya lemah. Di keadaan dia lemah, mengandungnya lemah, melahirkannya demikian juga. Iya, maka hak orang tua, hak ibu itu lebih besar daripada hak bapak. Mereka, para ibu adalah orang-orang yang paling berhak mendapatkan ya kebaikan dari kita. Nah, kebajikan dari kita, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka sangat ironis, sangat menyedihkan ketika muncul ya para wanita yang aq li ummahatihin. Iya, aneh. Iya, sebagai kaum wanita yang tahu keadaan mereka, para wanita lemah, dan merasakan juga bagaimana susahnya melahirkan anak-anak, tapi justru dia durhaka kepada ibu-ibu mereka. Na'udzubillah min dzalik. Iya, ibu adalah orang-orang yang semestinya menjadi orang pertama mendapatkan kebaikan dari kita. Iya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan darimu, ibumu. Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Ibumu. Baru kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, abu, bapakmu. Nah, wajib sudah. Nah, khawatir Allah, Ayat yang berikutnya Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilay thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya, ibu bapamu, ia memaksamu untuk berbuat syirik kepada Allah, melakukan perbuatan-perbuatan syirik yang tidak akan pernah ada, ia dalilnya, ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma, jangan kau taati keduanya ketika merintahkan berbuat syirik, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap pergauli keduanya di dunia dan perkara-perkara dunia, urusan dunia dengan baik. Wattabi' sabila man anaba ilai, iya, dan senantiasa ikutilah jalan orang-orang senantiasa kembali kepadaku, bertaubat kepadaku. Thumma ilayya marji'ukum, kemudian hanya kepadaku kembalinya kalian. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan aku akan kabarkan kepada kalian apa yang kalian telah lakukan di dunia. Khawatibillah rahiman wa rahimakunallah. Setelah di ayat yang sebelumnya tidak ada perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua, berbuat ihsan, di antara bentuk yang kata Imam Qurtubi rahimahullah adalah birruhuma, berbakti kepada keduanya, wahifzuhuma, iya, menjaga keduanya, wahimayatuhuma, memelihara keduanya, iya, wamtithal amrihima, menjalankan perintah-perintah keduanya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kalau keduanya memerintahkan, menginginkan perbuatan-perbuatan yang mungkar, berbuat syirik atau berbuat maksiat secara umum yang lainnya, maka tidak boleh menaati mereka. Iya, disebutkan dalam sebagian tafsir ini terkait dengan kisah seorang sahabat yang mulia, Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu, yang masuk Islam, seorang yang berbakti kepada ibunya, kemudian ibunya sampai mogok makan ketika mendengar putranya masuk Islam, ingin putranya kembali kepada kesyirikan. Iya, namun beliau tetap radhiyallahu anhu di atas Islam, tidak mempedulikan boikot mogok makan dari ibunya. Iya. Asyahid imtithal amril walidain, iya, melaksanakan perintah orang tua, menjalankan keinginan orang tua, ini tidak mutlak, tetapi muqayyad, iya, dibatasi dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhlukin bi maksiatil khaliq. Iya, tidak ada ketaatan kepada makhluk, iya, dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala khaliq. Dalam satu hadis yang lain kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamat ta'atu fil ma'ruf. Yang namanya taat kepada makhluk hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, yang baik. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala, ayat ini, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, ya, ini kata beliau rahimahullah ta'ala, al-bir was-silah wal-israh jamilah. Kalau dia menginginkan kamu berbuat syirik, jangan ditaati. Iya. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, ya, ini tetap kita memberikan berbuat baik kepada mereka, kita menyambung hubungan silaturahmi dengan mereka, kita senantiasa bergaul dengan pergaulan yang baik kepada mereka, tetap dilakukan. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala berkata, kata beliau, wal ayah dalil, ayat ini dalil, ala silatil abawain ala kafirain bima amkana minal mal ingkana faqiran faqirain wal inah bil qaul wad du'a ilal islam. Ayat ini dalil tetap menyambung hubungan dengan dua orang tua walaupun keduanya masih kafir, dengan apa yang mungkin dilakukan. Kalau keduanya fakir maka diberi harta, iya, disertai dengan senantiasa, iya, bertutur kata yang baik dengan mendoakan keduanya, mengajak keduanya kepada Islam. Iya, di antara contoh yang ada pada kita adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ada contoh bagaimana seorang yang baran di ummi. Dalam satu hadis yang masyhur dalam Sahih Muslim, beliau rahimahullah sampai datang kepada Rasulullah mengadu, sedih. Ya Rasulullah, iya, aku mengajak ibuku masuk Islam. Tapi setiap kali diajak ibunya kepada Islam, ibunya justru mencela Islam, mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau berkata, ya Rasulullah, doakan ibuku agar dia mendapat hidayah masuk Islam. Tidak putus asa, terus mengajak orang tuanya, iya, mendakwahinya dan bahkan minta Rasul mendoakannya. Ternyata ketika pulang ke rumah, dia dapati ibunya sedang mandi. Iya, kemudian ketika ibunya pulang, iya, dengan gembira Abu Hurairah melihat kejadian tersebut, ibunya mengucapkan dua kalimat syahadah, masuk Islam. Iya, masuk Islamnya beliau dengan sebab doa Rasulullah SAW dan dengan sebab usaha yang senantiasa dilakukan oleh putra beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hawati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah. Iya. Orang-orang tua kita muslimin. Iya, orang-orang tua kita adalah sebagian bahkan sudah mengaji. Mereka adalah muslimin. Walaupun mungkin sebagian masih berbuat maksiat, sebagian belum kenal dakwah, tapi mereka adalah muslimin. Iya, maka tentunya lebih-lebih lagi kita harus berbuat baik kepada mereka. Iya, berbakti kepada mereka, berbuat lembut kepada mereka. Iya, bertutur kata yang baik, berbuat yang baik. Akhwati billahi rahiman rahimakumullahu jami'a. Iya, tidak putus asa untuk senantiasa mengajak mereka, mendakwahi mereka, mendoakan mereka. Abu Quhafah, putra bapak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, masuk Islam dengan Abu Bakar. Iya, yang membawanya ke masjid, masjid Rasulullah SAW dengan Abu Bakar. Sampai ketika Rasulullah SAW melihat kedatangan Abu Bakar dengan bapaknya Abu Quhafah, Utsman radhiyallahu an, iya, kata Rasulullah SAW, kurang lebih mana, ya Abu Bakar, kenapa aku tidak datang saja ke tempatmu, takrimatan li Abi Bakar. Iya, aku datang ke tempatmu sebagai bentuk perhormatan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Quhafah masuk Islam, iya, bersama Rasulullah SAW, yang membawanya ketika itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan banyak lagi cerita yang lain, kisah yang lain, pelajaran yang lain. Iya, kesabaran salafun saleh di dalam membimbing, mendoakan orang tua mereka. Akhwati fillah rahiman rahimakumullah. Iya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.